من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد itu anak-anak di luar Purwanto bisa dihalau dikit halaman 36 Al-Kutub yusaddiqu ba'duha ba'dan, kitab-kitab yang Allah turunkan itu membenarkan satu sama lain. Qala asy-syekh rahmatullah alaihi wa anna hadhihi al-kutuba yusaddiqu ba'duha ba'dan la yukadzibuh, bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan ini semuanya sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, bukannya mendustakan. Naskhul khutubi ba'duha bi ba'din haqqun. Nah, adapun penasakan penghapusan kitab-kitab itu sebagiannya pada sebagian yang lain itu hak. Jadi ketika suatu hukum di kitab sebelumnya dinasakh, dihapus oleh kitab selanjutnya, itu pun penasakannya, penghapusannya adalah hak, benar adanya. Sebagaimana dikatakan sini oleh Syekh, wa anna naskhal kutubi al-ula, bahwa penasakan, penghapusan kitab yang pertama, ba'duha biba'din haqqun, ya, sebagian dengan sebagian yang lain adalah hak. Kama nusikha ba'du syara'i at-taurati bil-injili, sebagaimana dinasakh sebagian syariat-syariat yang ada di kitab Taurat dinasakh dengan syariat yang baru yang ada di kitab Injil. Qala ta'ala fi Isa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah minat Taurati wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum. Ya, Injil ini yang membenarkan, ya, tentang apa yang ada di Taurat, dan untuk dan aku akan menghalalkan untuk kalian, kata Allah menghikayatkan ucapan Isa kepada Bani Israel, ba'dalladzi hurrima 'alaikum, sebagian perkara yang sebelumnya diharamkan atas kalian di kitab Taurat. Wa kama nasakha al-Qur'anu ma qablahu min al-kutubi as-samawiyyati, dan juga sebagaimana Al-Qur'an menasakh kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawiyah Al-Qur'an, yaitu At-Taurat, Injil. Qala ta'ala musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, itu Al-Qur'an yang membenarkan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaih, dan sebagai batu ujian atasnya. Wa qala ta'ala wa ma huwa illa dzikrul lil 'alamin, dan Allah Ta'ala berfirman tidaklah Al-Qur'an ini melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Wal imanu bi kutubillahi yajibu an yakuna ijmalan fi ma ujmila wa tafsilan fi ma fussila, dan beriman kepada kitab-kitab Allah ini mesti, ya, secara global pada yang Allah globalkan, pada kitab-kitab yang diglobalkan, dan mesti beriman secara tafsir, secara rinci, fi ma fussila, pada kitab-kitab yang dirinci. Ya, jadi kita beriman kepada Al-Qur'an ini dirinci oleh Allah, kepada Injil dirinci namanya, dirinci bentuknya, dirinci kepada siapa diturunkan dan kepada siapa, ya, bisa ditujukan kepada umat Bani Israel, kepada Injil, Taurat, Zabur. Nah, ini kita beriman secara rinci. Adapun tafsir secara adapun, ya, global, ya, secara global pada yang mujmal kita beriman pula secara yang global. Allah Ta'ala, ya, mengirimkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, kepada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, maka kita imani pula secara global. Ini, ya, insyaallah mudah dipahami, ya. Jadi Al-Qur'an menasakh, ya, menghapus Ya, apakah bentuk menghapus atau menyempurnakan apa yang ada di kitab Samawiyah sebelumnya. Ya, asma'ul kutubillah, kemudian nama-nama kitab Allah. Wa qad fassalallahu ta'ala asma'a ba'di kutubih, Allah telah merinci beberapa nama-nama beberapa kitab-kitabnya. Fasamallahu at-taurata, maka Allah menamakan Taurat. Allati unzilat ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Wal Injil allazi unzila ala Isa, dan Allah menamakan kitabnya dengan Injil yang diturunkan kepada Isa. Waz Zabura allazi unzila ala Daud, ya Zabur yang diturunkan kepada Daud. Wal Qur'anul ladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Qur'an yang Allah namakan yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakara ta'ala suhba Ibrahim wa Musa alaihim jami'an as-salatu wassalam. Kemudian Allah juga menyebutkan suhuf Ibrahim, suhuf Musa yang Allah taala sebutkan di akhir-akhir ayat surah Al-A'la. Ya, semoga selawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Wa nu'minu bi hadhil kutubi ala hadha tafsili. Maka pada kitab-kitab ini kita mengimaninya secara rinci, karena Allah sebutkan secara rinci. Secara rinci Allah sebutkan namanya Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa, Suhuf Ibrahim kepada Suhuf yang Allah turunkan pada Ibrahim. Maka kita imani secara rinci pula. Kama anna Allah zakara kutuban katsiratan ijmalan, sebagaimana Allah juga menurunkan kitab-kitab yang banyak secara global. Lam yusammi minha syai'an, Allah tidak menamakan sedikit pun nama-nama kitab tersebut. Fa nu'minu biha aidan ala hadzal ijmal, maka kalau begitu kita juga mengimani kitab-kitab tadi secara global juga. Qala ta'ala qul amantu bima anzalallahu min kitab. Ya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah amantu bima anzalallahu min kitab, aku beriman kepada apa yang Allah, kitab yang Allah turunkan, yaitu berupa kitab yang Allah turunkan berupa kitab. Maka kita imani secara global Allah berfirman kepada para nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan di Al-Qur'an, maka kita imani secara global. Adapun yang Allah sebutkan secara rinci namanya Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, maka kita imani secara rinci pula. Nah, tapi pengimanan terhadap kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur sama seperti pengimanan kepada para nabi dan rasul. Ya, pengimanan terhadap nabi dan rasul itu kita tidak beda-bedakan, semuanya kita imani. Nah, adapun ya misalkan dalam masalah ittiba, kita hanya mengikuti Al-Qur'an. Ya enggak bisa mentang-mentang kita beriman juga kepada Taurat, kepada Injil, kemudian kita juga beriman pada Injil. Ya secara ittiba lah enggak bisa. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, yang ketika Umar ya kagum terhadap ya isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat, banyak kesesuaian dengan syariat Islam, ya maka Rasul marah karena kata Nabi SAW, ya Umar laukana Musa hayyan, wahai Umar, seandainya Musa itu masih hidup, Musa yang Allah turunkan Taurat kepadanya, seandainya Musa masih hidup, dia tidak akan lapang urusannya melainkan dengan mengikutiku, mengikuti Al-Quran. Jadi kita beriman secara global, secara rinci sekalipun terhadap nama-nama kitab, kita maksudnya mengimani, tidak mengingkari. Adapun dalam masalah ittiba, kita hanya ittiba kepada Al-Quran. Enggak benar jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya pegangan saya saat ini Injil, Injil asli. Pegangan saya sekarang Taurat asli. Perjanjian lama Injilnya ini yang masih versi Isa, ini pegangan saya. Kufur, enggak boleh demikian. Dia mesti mengikuti Al-Qur'an. Ya. Baik. Al-Qur'anul Karim akhirul kutub. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang paling akhir. Qala al-muallif rahimallah. والقرآن الكريم الذي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية. Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran tersebut adalah kitab samawiyah yang paling akhir. Maksudnya apa kitab samawiyah? Sama dari kata sumu, tinggi, langit. Kitab yang Allah turunkan dari atas langit. Zabur, Taurat, Injil. Nah, adapun Weda, apalagi kitab agama Buddha apa namanya? Hah? Kipitaka? Tripitaka itu gak masuk hitungan. Itu udah kitab musyrikun. Itu kitab dari kalangan ya, iblis, setan. Nah, itu dari kalangan itu. Ya, bukan itu yang maksudnya. Adapun yang maksudnya kitab samawiyah, kitab yang Allah turunkan dari langit kepada Rasul. Ya, Taurat Allah turunkan pada Musa, Injil pada turunkan pada Isa, Zabur. Nah, kepada Daud. Nah, Al-Quran kitab yang terakhir. Tidak ada lagi fala kitab ba'dah. Tidak ada lagi kitab setelahnya. Enggak ada lagi kitab suci setelahnya. Ya, kemudian di sini bahasan Al-Qur'anu nasikhun li jami'il kutub. Al-Qur'an menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Qala wa huwa nasikhun li jami'il kutubi al-mutaqaddimati. Maka Al-Qur'an menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Amun li saqalaini al-insi wal jinni, yang mencakup dua makhluk, manusia dan jin. Qala ta'ala wama huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an ini melainkan dia peringatan untuk seluruh alam. Al-Qur'anu syamilun likulli ma yahtajuhun nas. Al-Qur'an itu sempurna mencakup segala apa yang dibutuhkan manusia. Syamilun li jami'i ma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum. Al-Qur'an ini mencakup seluruh apa yang dibutuhkan manusia pada urusan agama dan dunia mereka. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam adina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Famanitturra fi makhmadah, ya, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terusan ayat tadi aja. Intinya syahidnya, yang jadi syahidnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini yang jadi syahidnya. Yang jadi poinnya adalah ini ayat ini, bahwasanya Allah telah sempurnakan Islam sebagai agama kita. Maka Al-Qur'an telah sempurna untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Semua urusan dunia diatur di Al-Qur'an. Urusan akhirat terlebih lagi. Untuk urusan jual beli diatur di Al-Qur'an. Jurusan hutang piutang diatur di Al-Qur'an. Jurusan urusan nikah, bercerai, warisan diatur di Al-Qur'an. Ya, muamalah diatur di Al-Qur'an semua. Ya, muamalah dengan orang tua diatur, dengan kerabat diatur di Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'anu mu'jizun. Al-Qur'an adalah mukjizat. Mu'jizun la yastati'u ahadun ayya'tiya bimitslih. Al-Quran adalah mu'jizat yang seorang pun tidak akan sanggup untuk membuat semisalnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kulla in ijtama'atil ins wal jinnu ala ayya'tu bimitslih hadal Qur'ani la ya'tuna bimitslih walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, la ini ijtama'at, seandainya berkumpul, siapa yang berkumpul? Al-ins wal jin. Ya, manusia dan jin semua berkumpul, alla ala ayya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat Al-Qur'an, ya, semisal Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithli, mereka pasti tidak akan mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Walau kana ba'dhum li ba'din tahira, Walaupun sebagian mereka menjadi penolong untuk sebagian yang lain, mereka enggak bakal sanggup untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilum min hakimin hamid." Maka batil tidak terdapat di Al-Qur'an kebatilan sedikit pun, ya di dalamnya, ya di depan maupun di belakangnya, enggak ada kebatilan sedikit pun di Al-Qur'an. Ya tanzilun ya Allah, itu kitab yang Allah turunkan, min hakimin, dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, hamidin, yang maha terpuji. Jadi di sini ya Syekh di sini hendak menjelaskan kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an tidak akan pernah mampu dibuat oleh siapapun yang semisal dengannya. Oh, ini mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang paling besar. Ya, tidak akan mampu dibuat oleh pakar bahasa Arab manapun. Ya, mereka membuat yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Al-Qur'anu mahfudzun. Al-Qur'an terjaga. Qala mahfudzun min az-ziyadati wa nuqsan. Al-Qur'an terjaga dari apa? Kata beliau, mahfudzun, Al-Qur'an itu terjaga min az-ziyadati wa nuqsan. Dari adanya tambahan dan adanya pengurangan. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaganya. Maka jaminan dari Allah terhadap Al-Qur'an telah termaktub di Al-Qur'an. Maka siapa saja yang hendak mengotak-ngatik Al-Qur'an, menambah atau mengurangi, pasti terbongkar kedoknya, pasti tersingkap makarnya. Ya, terbongkar kejahatannya. Karena Allah telah mudahkan bagi umat ini untuk menghafal Al-Qur'an. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakkir? Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, dipelajari, sehingga siapapun mampu menghafalnya. Anak-anak kecil sekalipun yang tidak mampu berbahasa Arab sekalipun bisa menghafalnya. Ya. Nah, antum Pak Aif hafal surah Al-Ala, hafal enggak? Hafal, tahu artinya dari awal sampai habis? Enggak tahu, tapi ya bisa hafal. Bisa hafal. Nah, oleh karena itu ini salah satu mukjizat Al-Qur'an. Ya, mukjizat Al-Qur'an. Antum hafal surat Al-Ala dari awal sampai habis. Kalau ada orang baca dengan yang di luar qiraah yang sah, yang valid, ya qiraah sawah, kita hafal misalkan ya qiraah dari jalur hafaz, ya qiraah hafaz. Ya, itu maka di luar itu maka kita akan mengatakan ini syad. Nah, ini aneh ini. Nah, ini enggak, bukan dari Al-Qur'an. Entah ada penambahan atau pengurangan. Ya, maka segala upaya makar orang-orang kafir untuk melakukan ya tipuan di Al-Qur'an pasti tersingkap. Karena telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini kata para ulama ini tidak hanya mencakup Al-Qur'an, tapi juga mencakup Al-Hadis. Ya, mencakup Al-Hadis, yaitu dengan Allah turunkan para penjaganya berupa ulama Ahlul Hadis. Sehingga tersingkap siapa yang berdusta atas nama Nabi. Karena sabda Nabi pun itu adalah hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan yang diwahyukan dari kami. Nabi bersabda, "Ma kharaja 'anni ilal haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini, dia mengisyaratkan ke mulut beliau melainkan kebenaran. Ya, kemudian al-imanu birrusul. Ini sudah berarti ya. Kita bahas kemarin rukun iman kepada kitab. Ya, termasuk dari beriman kepada kitab adalah meyakini bahwa Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah bi sautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Ya, al-imanu birrusul. Sekarang masalah berikutnya yaitu beriman kepada rasul. Qala wal imanu birrusul, ya al imanu wal imanu birrusuli, beriman kepada rasul-rasul Allah, yakunu bitasdiqil jazim, yaitu dengan membenarkan al jazim secara pasti, secara tegas, bi anna Allah qad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan, yaitu bahwa Allah telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang rasul ini menyeru kepada mereka, kepada umatnya, ila ibadatillahi wahdah, hanya untuk mengajak beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah an ibudullah wajtanibut taghut, Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, yang rasul ini menyeru an ibudullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wal kufri bima yu'badu min dunih, dan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Ini tugas rasul, semuanya demikian. Seruan rasul enggak ada lagi. Seruan rasul semuanya hanya ini, mengajak beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Tauhid an-nafi wal isbat. An-nafyu mengingkari, mengkufuri segala peribadatan pada selain Allah. Isbat menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Semua Nabi dan Rasul berkata pada kaumnya, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berbahagia. Wa anna jami'ahum sadiquna musaddaqun. Dan bahwa semuanya, semua rasul, shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, musaddaqun, mereka pun dibenarkan. Dibenarkan. Kemudian baruna rasyidun, mereka adalah orang-orang yang penuh kebaikan, rasyidun, dan juga mereka adalah ya para pembimbing umat. Kiramun bararatun, mereka adalah kiramun bararah, mereka adalah kiram, orang-orang yang mulia, bararah, yang penuh dengan kebajikan. Atqiya'u, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Umana'u, mereka adalah orang-orang yang amanah. Semua Nabi dan Rasul tidak ada yang berkhianat untuk menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Rabb mereka untuk disampaikan kepada umat, gak ada yang khianat. Hudatun, mereka adalah pemberi tuntunan. Muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Jadi tuntunan semua Nabi dan Rasul mendapatkan jaminan langsung dari Allah bahwa itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ballaghu risalatillahi jami'a, dan bahwa mereka telah menyampaikan risalah Allah semua. Semua risalah Allah mereka telah sampaikan. Nabi kita Muhammad SAW diseru oleh Allah Ta'ala, ya Rasul balik ma'unzila ilaika min Rabbik, wahai Rasul, ya balik ma'unzila ilaika min Rabbik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu, sampaikan. Maka Nabi dan Rasul semuanya sudah menyampaikan, tidak ada satupun kebaikan melainkan ya yang diketahui oleh Rasul, melainkan telah ditunjukkan kepada umat. Tidak ada satupun keburukan yang diketahui oleh Rasul, melainkan umat telah ditahzir, diberi peringatan oleh Rasul tersebut. Jadi semuanya enggak ada yang disembunyikan. Wa annallaha attakhadha Ibrahim khalila wa attakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan menjadikan Muhammad juga sebagai khalil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memiliki khalil. Khalil itu yang dekat, sangat dekat dengan Allah, itu hanya dua rasul, yaitu nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah lah yang telah berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benarnya pembicaraan, bukan majas, bukan kalam nafsi, tapi betul-betul ucapan. Wa rafa'a Idris makanan 'aliya, dan Allah lah yang telah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluh, dan Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan kalimatnya dan roh darinya telah disampaikan kepada Maryam, ya darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat Allah dan rohnya, ya, dan kalimat Allah telah disampaikan kepada Isa, kepada Maryam, rohnya tersebut. Tapi ini perlu dipahami bahwa ya Allah hanya Allah hanya menyampaikan kalimatnya kepada Maryam, ya, dan roh, memberikan roh kepada perut Maryam sehingga terdapat janin, walaupun Maryam tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Tidak dipahami di sini, ya, bahwa kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, kepada Isa, itu menjadikan Isa sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tidak demikian pemahamannya. Ya. Roh yang diberikan di situ bukan artinya roh tersebut adalah bagian dari zat Allah kemudian disampaikan ke perut Maryam sehingga Isa menjadi anak Allah sebagaimana pemahaman kotor, jelek, busuk dari kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah, naudzubillah min dzalik. Ya, tafadulul anbiya. Nah, ini ada tafadul, ya. Beberapa ya, kelebihan yang dimiliki oleh para nabi, wa annallaha qaddala ba'dahum 'ala ba'din. Ya Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi kita beriman kepada Rasul secara global. Akan tetapi para Rasul kita bedakan dalam hal ittiba' dan dalam darajat. Dalam ittiba' kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam ittiba' kita beriman semua kepada Rasul. Dan dalam darajat kita juga pisahkan. Semua Nabi dan Rasul, 313 Rasul, 124.000 Nabi, semuanya itu derajatnya berbeda-beda. Ya. Semua derajatnya berbeda-beda. Rasul lebih utama daripada Nabi. Dari para 313 Rasul ada yang lebih utama 5 yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi yaitu para Rasul yang memiliki ya, kesungguhan dalam berdakwah, kesabaran atas segala ujian yang ditimpa, ya, yang ditimpa ketika mereka mengemban tugas dakwah. Dan dari 5 ulul azmi ini yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja ulul azmi? Ah. Marwanto, siapa aja ulul azmi? Ah? Terus? Terus? Ah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, satu lagi Nuh alaihi salam. Masyaallah. Warafa'a ba'dahum 'ala ba'din darajatin, dan Allah telah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian lain, mengangkat beberapa derajat. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada lagi kebanggaan yang melebihi hal ini. Qala Syekh, wa anna da'watahum min awwalihim ila akhirihim ittafaqat fi asli din, dan dakwah mereka dari awal mereka dari Nabi Adam sampai akhir mereka yaitu Nabi kita Muhammad SAW, semuanya itu dakwahnya itu sama fi asli din, semuanya sampai pada pokok agama, prinsip agama yaitu tauhid, wa huwa tauhidullah ta'ala bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asmaihi, yaitu tauhid Allah pada uluhiyahnya. Semua nabi dan rasul menyeru kepada peribadatan kepada Allah taala semata, tauhidul ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, semuanya nabi dan rasul an ibudullaha, semuanya demikian, ibudullaha, menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah, wajtanibut taghut, pada rububiyah juga. Pada rububiyah semuanya, mereka semuanya menyatakan kepada umat yang menciptakan Allah, memberi rezeki Allah, menghidupkan Allah, mematikan Allah, dan pada nama-nama dan sifatnya. Pada nama-nama dan sifatnya, semuanya Nabi Musa AS mensifati kepada Ibrahim, kepada Fir'aun, menceritakan kepada Fir'aun bahwa Allah memiliki sifat tinggi di atas langit, dan Fir'aun mengingkarinya. Fir'aun mengatakan apa? Ya Haman ibni li sarhan la'ali ablughul asbab, asbab as-samawati. Wahai Haman, buatkanlah untukku menara yang tinggi agar aku bisa melihat langit yang Allah taala sebutkan. Waktu itu sudah lewat ya di bahasan kita ya. Melihat apa? Asbab as-samawat. Ya, yaitu pintu-pintu langit Fa'atali ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat ketuhannya Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ya, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan saya menyangka bahwasanya Musa itu dusta. Ya, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel, Hawariyun terlebih khusus, bahwa Allah di atas ars, di atas langit tinggi. Maka semuanya Hawariyun meminta kepada Isa agar diberikan maidah hidangan dari mana? Dari langit apa dari mana-mana? Dari langit. Maka Nabi Isa pun mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah tinggi, memiliki sifat tinggi di atas langit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, mengenai hal itu sudah pernah kita bahas ya di kitab ini juga. Ya, di halaman berapa? Ya, masalah beriman pada sifat-sifat Allah. Ya. Pada sifat-sifat Allah. Di awal-awal. Ya, antum bisa lihat di halaman 18. Ya. Halaman 18 di situ disebutkan. Nah. Ya, kemudian Syekh menyatakan. Qala ta'ala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Ya, jadi di sini sebelumnya semua dakwah Nabi dan Rasul itu sama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya wa ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta." Para nabi semua bersaudara. Da'watuhum wahidah. Dakwah mereka sama. Satu dakwah mereka, yaitu tauhid. Wa ummahatuhum syatta, walaupun ibu-ibu mereka berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa qala wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya tersebut, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang rugi. Wa qala Ta'ala an Nuh, Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam, orang yang berserah diri muslim. Wa qala Ta'ala an Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman pada Allah, bertawakallah kepadanya itu jika kalian muslimin, jika kalian berislam kepada, ya, kalian berserah diri kalian Islam. Maka Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa di zaman Isa, mereka adalah muslimun. Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam di masa Isa, maka mereka adalah muslimun. Wa qala Ta'ala an Musa, ya, wa qala Ta'ala an Sulaiman 'ala lisani Balqis. Allah Ta'ala berfirman tentang Sulaiman yang mereka adalah, ya, yang mereka adalah berislam melalui lisan Balqis, ratu negeri Saba. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Aku telah berserah diri, ya, bersama Sulaiman kepada Rabb, wahai Rabbku, kepada Allah, wahai Rabbku, Rabbul alamin. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum min ad-dini wa wassa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, walladhi auhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan pada engkau wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin, yaitu tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih, maka sangat berat, ya, sangat besar beban yang, ya, perasaan yang ditimpa oleh musyrikin, ma tad'uuhum ilaih, apa yang kalian dakwahkan. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul itu sangat berat, ya, bagi kaum musyrikin. Allahu yajtabi ilaih, Allah lah yang mengajak, ya, menarik kepada agama tersebut, mayyasha'u, siapa saja yang ia kehendaki, wa yahdi ilaihi man yunib, dan dia memberikan hidayah kepadanya siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Ya, adapun nanti ada rusul wal anbiya, jumlah para nabi dan rasul, nanti insyaallah taala kita akan bacakan lagi di pertemuan mendatang. Nah, ya, cukup. Nanti kita teruskan halaman 31 ya, 30 yang bawah sampai halaman 31. Insyaallah nanti selesai kajian ini kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Fadlu